Teman-teman sekalian, kalau ada yang pernah baca atau mungkin ada yang sudah lihat postingan saya di feed itu, salah satu manfaat atau dahsyatnya lidah buaya. Ibu-ibu yang ada stretch selulitis, stretch yang habis melahirkan itu, ini tinggal dipotong, gesekin aja ke situ. Dia akan menghilangkan stretchnya, getahnya ini. Yang luar biasa lagi Bapak sekalian, lidah buaya ini dia punya peran atau sifat mendinginkan. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang kena sakit mah, mahnya kemudian berdarah maksudnya sampai namanya luka di lambungnya, saya pribadi pernah pakai ini untuk ngatasi orang dengan seperti itu. Lidah buaya. Caranya gimana? Anda bersihkan kayak begini. Di IG saya bikin tuh cara mengolahnya. Kalau enggak salah hashtagnya lidah buaya JSR, saya enggak saya. Teman-teman bisa lihat cara pengolahan. Jadi intinya ini dibikin dadu, nanti dibersihkan semua, dikasih kapur untuk menghilangkan itu lengket-lengketnya tadi, atau mungkin Anda bisa kasih air panas, lalu Anda minum ini dengan wedang jahe. Kalau lagi luka lambungnya, enggak usah pakai jahe, tapi ini saja kasih madu. Dia akan bisa menghentikan perdarahan. Termasuk kalau lagi ada perdarahan, ini diambil, dihancurin, tempelin ke tempat perdarahan, dia bisa menghilangkan perdarahannya. Lidah buaya. Ini saya katakan, kalau kita memahami konsep-konsep ini, maka ada satu kata-kata, jadikan makanan sebagai obat dan obat sebagai makanan. Apa yang kita makan mulai sekarang, pikir baik-baik. Dia bikin masalah atau bikin sakit. Ya, yang kita makan itu bikin masalah atau bikin sakit. Kalau bikin sakit, jangan makan, gitu. Kalau bikin sakit jangan makan. Sayang Pak Bu, tubuh kita ini diciptakan Allah, atau kita diciptakan Allah untuk apa? Untuk beribadah, ya. Maka jangan sering sakit-sakitan. Kalau kita sering sakit-sakitan, besar kemungkinan banyak hal-hal yang kita langgar yang berkaitan dengan pola-pola tadi, gitu.